terkait aksi 4 November ini, sebagian mereka dari golongan ustadz yang bukan salafi mengatakan, saya meyakini bahwa aksi ini tidak ada contohnya dari Nabi. Namun bagi yang ingin demo silakan, itu ijtihadnya. Bagaimana dengan sikap mereka? Ya, ini pernyataan yang salah ya. Seperti yang dijelaskan para ulama kita, hafizahumullah wa rahimallah man mata minhum, mereka sangat memperingatkan kita dari aksi unjuk rasa demo seperti ini. Ya. Para ulama kita dengan jelas memperingatkan dari cara-cara seperti ini, dan mereka mengatakan bahwa ini cara-cara yang diimpor dari orang-orang kafir, tidak datang dari muslimin, tapi datang dari orang-orang kafir yang kemudian diikuti oleh muslimin. Ya. Jadi tidak ada ijtihad-ijtihad. Bab seperti ini ijtihad. Ya. Karena sudah jelas asal muasalnya bukan dari muslimin. Pertama, yang kedua, mafasid, kerusakan-kerusakan yang timbul karenanya banyak. Yang ketiga, bertentangan dengan cara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang tadi kita sebutkan bahwa Nabi mengajarkan kepada kita, kalau ada suatu yang mungkar pada penguasa, Nabi mengajari kita bagaimana kita mengatasinya, yaitu dengan kita berbicara langsung, menasihati mereka bagi orang yang mampu, atau mungkin dengan surat-menyurat, atau melalui orang yang bisa dipercaya untuk menyampaikan. Itu cara-cara yang diajarkan oleh Nabi dan para ulama kita rahimahumullah. Ketika itu sesuai yang kita inginkan, alhamdulillah. Tapi ketika ternyata tidak ditanggapi, kewajiban kita sudah selesai. Ya, serahkan selebihnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu cara yang diajarkan Rasulullah. Ya. Dan kita yakin dan kita beriman, orang yang menyimpang dari jalannya Nabi, maka penyimpangan ini tidak akan membawa kebaikan, justru membawa keburukan. Nabi mengatakan dalam hadis, "Wujila dzillatu was-shagharu 'ala man khalafa amri." Dan kehinaan serta kerendahan itu akan ditimpakan kepada siapa saja yang menyimpang dari jalanku, yang menyimpang dari perintahku. Jadi kalau ada sebuah cara yang tidak sesuai dengan Nabi, yakini dan imani, itu tidak akan membawa kebaikan, justru akan membawa keburukan. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis, "Wa khairul hadi hadi Muhammad." Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mengikuti petunjuk orang-orang kafir, tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa memakai tradisi orang-orang kafir, tidak memakai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kenapa kita menukar sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk? Sunnah Nabi ditinggalkan, diambil produk orang-orang Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana umat ini akan jaya ketika meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyak alasan, banyak syubhat yang ada pada mereka, membuat mereka seperti itu. Tapi sayangnya ketika diingatkan, mereka tidak mau menerima. Ikhwani fiddin rahimakumullah, banyak kerusakan yang mungkin sekali timbul dari hal-hal seperti itu. Ya. Hal-hal yang sangat dikhawatirkan. Perpecahan di antara muslimin, bisa jadi keributan di antara muslimin. Kalau terjadi keributan, semuanya juga muslimin, tentaranya muslimin, polisinya muslimin, yang demo juga muslimin. Kalau sampai terjadi tumpah darah, ya muslimin. Kalau ada penyusup, ya mengacaukan suasana, ya, yang dituduh juga muslimin. Akhirnya semakin melegalkan cap bahwa muslimin adalah orang-orang faudawi, orang-orang yang memang gak bisa diatur, ya, semaunya sendiri, dan seterusnya dari julukan-julukan yang buruk. Ya, ahibati fillah rahimakumullah, kita tidak berarti ya, mendiamkan suatu kemungkaran. Kita tidak berarti membela seorang yang kafir. Sama sekali kita meyakini seandainya seorang muslim menghina ayat Al-Quran, maka dia kafir karenanya. Ini termasuk nawakidu al-Islam, pembatal-pembatal keislaman. Seandainya seorang muslim berani menistakan satu ayat Al-Quran, maka dia kafir karenanya. Allah berfirman dalam ayatnya, Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan rasulnya, kalian mengolok-olok? Jangan cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Kalau ternyata dia orang kafir, namanya orang kafir memang begitu. Tidak akan ridha terhadap Islam. Walan tardha anka al-yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum. Tidak akan ridha terhadap kamu Yahudi maupun Nasrani sampai kamu mengikuti millah ajaran mereka. Itu keyakinan kita. Tapi kita tidak buta dan tidak memakai segala cara dalam menyelesaikan suatu kemungkaran. Islam adalah agama yang munazzam, yang tertata. Islam agama yang membawa aturan-aturan, yang membawa maslahat. Islam dalam bab mengingkari suatu kemungkaran memberikan tuntunan-tuntunan yang jelas. Di antara tuntunan yang disebutkan para ulama, jangan sampai suatu kemungkaran diingkari tapi mengakibatkan kemungkaran yang lebih besar. Atau ya, tidak merubah suatu kemungkaran. Atau dengan cara yang mungkar pula. Ulama mengatakan yang namanya ingkarul mungkar dengan cara yang ma'ruf. Kalau mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran, ya apa artinya? Ya. Mengingkari kemungkaran dengan cara yang mungkar. Cara yang mungkar ini pun perlu diingkari, ya kan? Jadi tidak dibenarkan. Ini yang disebut oleh para ulama, mengingkari kemungkaran tidak boleh dengan cara yang mungkar. Yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diimpor dari negeri kafir. Dan apalagi sangat riskan untuk terjadi kemungkaran yang lebih, ya, yang lebih besar. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, ya, seorang muslim yang mengikuti Rasulullah SAW, yakni betul-betul dipahami, dimengerti bagaimana tuntunan Rasulullah dan diamalkan. Ya, seperti kata Rasul, kalau diterima nasihat kita alhamdulillah, kalau tidak kamu sudah memberikan kewajibanmu. Kemudian ya, selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memakai atifiyah, perasaan. Ya. Yang akhirnya mengamalkan mengalahkan ilmu. Lebih dominan perasaan emosionalnya. Betul, kita enggak rela. Ya. Ayat Quran dinista. Tapi jalan kita harus tertata. Jangan karena kecemburuan agama yang mengakibatkan perbuatan yang enggak terkendali oleh syariat. Tidak begitu caranya. Ya. Dalam pengalaman sejarah dulu maupun sekarang, berbagai acara demo turun ke jalan dalam pengingkaran tidak membawa kebaikan. Kerusakannya lebih besar. Dan sekali lagi, menyimpang dari jalan Nabi itu sudah merupakan kemungkaran yang besar, kerusakan yang besar. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla melindungi umat ini dari berbagai keburukan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama kita. Ya, Allahumma alam.